aja. Malam minggu kok ngalamun, biasane sore sore wis diapel. Mangan timun, mangan timun cok dicampur sabun. Timbang lamun luwe buat cek anglelipur ati. Malam minggu ke, malam minggu ayo mlaku mlaku. Melu aku aneng simpang lima. Rame rame, rame rame karo kancane. Nendaeng kutho Semarang, waya waya sore. Jadi pikir nengat tidak di leloro. Hati was mangko kebatun ditinggal tinggal uang. Janur gunung ngecek malam minggu aku ngalamun. Biasane sore sore wis diapel. Timun cok dicampur sabun. Timbang lamun luwe becek anglelipur ati. Eh, bocah-bocah, aja dong ngurusui lo. Eh, tenan, ana wong nyanyi. Orang